إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون يقول عز وجل في كتابه الكريم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الله سبحانه وتعالى berfirman dan hamba-hamba Allah hamba-hamba Ar-Rahman dari kaum mukminin mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketundukan. Dan apabila mereka dicela, dicerca oleh orang-orang yang jahil, maka tidaklah mereka membalas kecuali dengan ucapan yang baik. Dan mereka itu adalah orang-orang yang melalui malam-malam mereka dengan sujud, ruku, untuk melakukan qiyamul lail li rabbihim, untuk Rabb mereka, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka, kaum mukminin adalah orang-orang yang mengucapkan, Rabbana srif anna azab jahannam, wahai Rabb kami, palingkanlah kami dari azab neraka jahannam, inna azabaha kana gharama, karena sesungguhnya azab neraka jahannam adalah azab yang terus menerus. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, karena sungguhnya azab neraka jahannam, sesungguhnya neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat tinggal dan sejelek-jelek kediaman. Ayuhal muslimun, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita sifat-sifat kaum mukminin. Di antara yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan adalah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketundukan. Yaqulu al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay bi sakinatin wa waqarin bi ghairi tajabburin wala istikbar. Yani maknanya bahwasanya mereka berjalan di muka bumi dengan tenang dan penuh dengan kewibawaan, tidak disertai dengan keangkuhan dan kesombongan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni bahwasanya mereka berjalan di muka bumi dengan penuh ketenangan dan penuh kewibawaan, bukan berarti ketika mereka berjalan sebagaimana jalannya orang yang dibuat-buat dengan lemah seperti orang-orang yang sakit. Sungguh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau adalah seorang yang apabila berjalan seolah-olah bumi dilipat untuk beliau. Oleh karena itu ayuhal muslimun, Salafun Salih radhiyallahu ta'ala anhum, mereka membenci untuk seseorang berjalan dengan dibuat-buat seperti orang yang sakit, berjalan dengan lemah, sampai-sampai diriwayatkan bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika melihat seorang pemuda berjalan dengan lemah, maka beliau mengatakan, "Ma baluk, anta marid? Ada apa denganmu? Apakah engkau sedang sakit?" Maka pemuda tersebut mengatakan, "La ya amirul mu'minin." Tidak wahai amirul mu'minin. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan agar pemuda tersebut ayyam syabi quwwah, untuk berjalan dengan kuat. Kemudian sifat yang kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kaum mukminin, mereka itu adalah orang-orang yang apabila dicela, dicerca oleh orang-orang yang jahil, mereka tidaklah membalas kecuali dengan ucapan yang baik. Tidaklah membalas kecuali dengan ucapan yang baik. Sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la taziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilma. Tidaklah menambah kepada beliau kerasnya sikap orang-orang yang jahil kepada beliau, melainkan kelembutan. Ayuhal muslimun, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hari-hari mereka kaum mukminin, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan malam-malam mereka, bahwasanya malam-malam yang mereka lalui adalah sebaik-baik malam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Mereka itu adalah orang-orang yang melalui malam-malam mereka untuk Rabb mereka dalam keadaan mereka sujud dan berdiri, melakukan qiyamul lail, yakni fi ibadatihi wa ta'atihi. Mereka senantiasa memenuhi malam-malam mereka dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur di malam hari, dan di akhir malam mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh merugi bagi mereka-mereka yang terhalangi dari qiyamul lail, melaksanakan sholat malam, disebabkan oleh dosa-dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, innar rajul la yudnib fayuhramu bihi qiyamul lail. Sungguh seseorang berbuat dosa sehingga dengan sebab itu menghalangi dia dari melaksanakan qiyamul lail. Hal ini semakna dengan apa yang diingatkan oleh Al-Imam Fudail ibn Ayyad rahimahullahu ta'ala, idza lam taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mahrumun kabbalatka khati'atuk. Apabila engkau tidak mampu untuk melaksanakan qiyamul lail, salat di malam hari dan puasa di siang hari, maka ketahuilah engkau terhalang dari kebaikan. Engkau terhalang dari kebaikan. Kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu telah membelenggumu. Ayuhal muslimun, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mendapati kondisi kita demikian, untuk kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat kaum mukminin adalah sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Dan orang-orang yang mengucapkan, wahai Rabb kami, palingkanlah kami dari azab neraka jahannam, karena sesungguhnya azab neraka jahannam adalah azab yang terus menerus. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat tinggal dan tempat kembali. Ayuhal muslimun. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya kaum mukminin, mereka adalah orang-orang yang senantiasa hati-hati mereka dipenuhi dengan rasa takut dan kesedihan. Bukan karena takut atau bersedih dikarenakan urusan dunia, bukan karena perkara dunia, akan tetapi yang menyebabkan mereka takut dan bersedih karena memikirkan nasib mereka di negeri akhirat, karena ketakutan mereka terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dikatakan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala, yambaghi liman lam yahzan ayya khafa ayyakuna min ahlin nar, lianna ahlal jannati qalu alhamdulillahilladzi adhaba anna alhazan. Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala mengatakan, sepantasnya bagi mereka yang tidak merasa bersedih karena memikirkan nasibnya di negeri akhirat, hendaklah dia khawatir jika ternyata dia adalah penghuni neraka. Karena sesungguhnya penghuni surga mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menghilangkan kesedihan dari dada-dada kami. Yakni kesedihan yang dahulu menimpa mereka ketika di dunia. Wa yambaghi liman lam yashfaq ayya khafa alla yakuna min ahlil jannah liannahum qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dan sepantasnya bagi mereka yang tidak merasa takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia khawatir jika ternyata dia tidak termasuk dari penghuni surga. Karena sesungguhnya penghuni surga mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dahulu ketika di dunia, di tengah-tengah keluarga kami, dalam keadaan kami senantiasa takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayuhal muslimun, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa takut dan berharap terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.